Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali dan insyaallah pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk melanjutkan pembahasan kitab Arba'una Hadisan fi Tarbiyati wal Manhaj. Kali ini kita awali dari hadis yang ke-26. Seperti biasa kita akan baca hadisnya terlebih dahulu, kemudian kita akan sampaikan faidah-faidah penting yang terkandung di dalamnya. Qala al-hadithu as-sadisu wal-ishrun عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak akan memasuki surga orang yang dalam hatinya terbukti ada seberat biji dzarrah dari kesombongan. Faqala rajulun, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kemudian ada seseorang yang berkata, sesungguhnya ada orang yang dia sangat ingin pakaiannya selalu bagus dan sandalnya pun bagus. Apakah ini masuk dalam kategori sombong? Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, dan secara jelas, gamblang dapat kita pahami dengan mudah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewanti-wanti soal kesombongan dan jeleknya kesombongan, sampai beliau menyampaikan ancaman bahwa tidak akan memasuki surga orang yang terbukti dalam hatinya ada kesombongan. Seberat biji dzarrah itu sebagai ungkapan sekalipun kesombongan itu hanya sedikit, karena biji dzarrah itu biji yang paling kecil di antara semua biji-biji yang ada. Nah, kalau kesombongan yang kecil saja, yang sedikit saja ada di dalam hati, dan itu ancamannya berat, bagaimana pula dengan kesombongan yang besar. Waliyaudzubillah. Sombongan dikatakan sangat berbahaya karena memang sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, kesombongan itu mengandung unsur batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran sesuatu yang serius, sesuatu yang berat. Bagaimana bisa seorang mukmin menampakkan penolakan terhadap kebenaran yang sudah nyata ada di depannya dan dia ketahui? Selain itu, sombong juga ghamtun nas, cenderung meremehkan manusia, menganggap dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling besar, dirinya yang paling berpengaruh daripada yang lainnya. Baik, untuk menyempurnakan faedah, kita akan bacakan. Disebutkan di sini qauluhu al-kibru batarul haq. Kalimat al-kibru batarul haq, kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Fihi munafatul kibri liqubulil haq. Di dalamnya ada keterangan bahwa kesombongan itu dapat menyebabkan tidak diterimanya kebenaran. Ya. Dan menolak kebenaran itu ada dua bentuknya. Yang pertama, menganggap kebenaran sebagai kebatilan. Ini termasuk menolak. Yang kedua, tidak mau menerima dan mengamalkannya. Ini juga masuk kategori menolak kebenaran. Ya. Qala wa qauluhu wa ghamtun nas. Kemudian kalimat ghamtun nas, meremehkan, merendahkan manusia, fihi azimu dharalil kibri wa annahu laysa maqsuran ala dharari sahibihi. Di dalam kalimat ini ada keterangan soal besarnya bahaya kesombongan. Dan bahaya kesombongan tidak hanya terbatas pada pelakunya, pada orangnya. Orang yang sombong, jelas dia ada dalam bahaya. Dan kesombongan yang ada dalam dirinya bisa membahayakan orang lain. Oleh karena itu, bahayanya tidak hanya terbatas pada si pelakunya, tapi juga melebar. Orang lain terkena bahayanya, lingkungan terkena dampaknya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kesombongan hal yang patut untuk diwaspadai. Kalau waqauluhu inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Dalam hadis tadi dikatakan ada orang yang senang bajunya selalu bagus, rapi, biarpun tidak baru, dan sendalnya juga bagus, layak pakai. Apakah ini termasuk kesombongan? Nabi menjawab dengan kalimat innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya yang demikian itu tidaklah termasuk ke dalam kesombongan. Kerapihan itu perlu, kebersihan juga perlu, ya. Bahkan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, at-tahuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan, kerapihan itu sebahagian daripada iman. Bukan an-nazafatu, ya. Kalau an-nazafatu minal iman bukan hadis. Yang benar adalah at-tahuru syatrul iman. Ini yang hadis. Jadi soal seseorang selalu nampak rapi, bajunya bersih, sandalnya pun demikian, itu tidak menggambarkan adanya kesombongan dalam dirinya. Justru Allah senang yang seperti ini. Allah menyukai yang seperti ini karena Allah itu indah dan menyukai apa? Keindahan. Nah, tapi bukan berarti setiap orang harus selalu nampak seperti itu, mengupayakan pakaiannya selalu bagus, baru, tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita berpenampilan yang baik, berpenampilan yang sopan, ya, tidak acak-acakan. Nah, ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi wara'us sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum wa khaufuhum minal wuqu' fil kibri. Dalam kalimat ini, apakah seseorang yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, itu dikatakan sombong? Ini ada gambaran soal wara'nya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Soal waroknya para sahabat dan kekhawatiran mereka dari terjerumus ke dalam kesombongan. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan soal sombong, bahwa gak akan memasuki surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji dzarrah, para sahabat langsung bertanya, kalau orang yang selalu ingin kelihatan rapi, bagus, sandal dan bajunya, apakah itu termasuk kesombongan? Ini gambaran kalau mereka itu benar-benar takut dari yang namanya apa? Sombong. Dan seperti itu para sahabat, bukan hanya soal sombong saja, dalam segala hal. Tidak ada satu keburukan pun yang disampaikan oleh Nabi, kemudian di situ ada ancaman, melainkan para sahabat segera bertanya tentang hal-hal yang dikhawatirkan masuk dalam kategorinya. Seperti ini, kan takut. Tanya mereka kepada para kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Makanya memang layak dan sangat pantas bila para sahabat ini dijadikan sebagai panutan, contoh kita dalam mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Karena para sahabatlah yang telah benar mengamalkan keduanya. Mereka hidup di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu betul ya Al-Qur'an turun, tahu betul hadis ini berbicara soal apa. Nah, sedangkan kita jauh dari zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, para sahabat patut dijadikan sebagai toladan, sebagai contoh. Nih, seperti ini loh praktek agama yang sesungguhnya itu kayak begini. Seperti yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan semua kata-kata mereka, ucapan mereka, keyakinan mereka itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab para ulama. Artinya, kita itu tinggal membuka saja. Ada riwayat-riwayatnya. Bahkan tafsir tentang Al-Qur'an pun ada riwayatnya dari para sahabat, dan itu bisa kita temukan dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Tentang akidah para sahabat juga sama mudah kita temukan dalam kitab-kitab para ulama. Nah. Qala wa fihi hirsus sahabah ala husni madhahirihim kama hasunat bawatinuhum. Dalam kalimat tadi juga mengandung faidah bagaimana kesungguhan para sahabat dalam menjaga baiknya penampilan mereka. Baiknya para sahabat, kesungguhan para sahabat dalam menjaga apa? Penampilan. Gak mungkin kan ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana orang yang senang bajunya bagus, sendalnya bagus, kalau ternyata gak ada yang mengerjakannya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat selalu menjaga penampilan. Berarti penampilan bukan hal yang sepele, penting sekali. Ya. Penting sekali. Nah. Memang bukan hal yang utama bila dibandingkan dengan kebaikan batin, tapi ya, kerapihan lahir, ya, kebaikan penampilan itu sedikit banyaknya gambaran dari kebaikan batin. Maka sekali lagi, ini ada gambaran soal kesungguhan para sahabat dalam husni mawahirihim, menjaga agar penampilan mereka itu selalu baik dan nampak rapi. Ya. Kama hasunat bawatinuhum, sebagaimana batin mereka telah baik. Nah. Makanya kita dilarang untuk tasyabuh kepada orang-orang kafir, ya, dalam pakaian, dalam perilaku, dalam gaya rambut, ya, gaya apapun lah yang itu menjadi ciri khas orang kafir, kita dilarang untuk apa? Menirunya. Itu terkait dengan penampilan apa? Lahir. Karena tasyabuh, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, tasyabuh dalam hal-hal yang berhubungan dengan penampilan luar, itu bisa menyebabkan adanya tasyabuh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan batin. Oleh karenanya kita dilarang untuk tasyabuh kepada orang-orang kafir dalam hal pakaian dan penampilan. Ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang tasyabuh meniru gaya suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam bagian dari kaum itu. Dan orang pertama kali akan menilai kita itu melalui penampilan. Kita gak pernah berangkat haji tapi pakai peci putih, selalu dipanggilnya itu Pak Haji, Pak Haji. Apalagi kalau parkir begitu terus ngasihnya 5 ribu, Pak Haji, Pak Kiai Haji begitu. Ya, melihat dari penampilan dulu kan begitu. Orang itu pertama kali sekali lagi menilai kita dari penampilan. Jadi bukan hal yang remeh. Ya. Ini perkara yang penting, penampilan itu. Sebagai seorang Muslim yang harus kita tampakkan itu adalah penampilan yang syar'i, yang menjadi jati diri, ciri khas. Aneh kalau orang Islam malu mengenakan pakaian Muslim, kan aneh. Orang kafir ketika mereka datang ke negara kita, ya, negara Muslimin kita datang, mereka tetap dengan busana mereka. Coba bayangkan, percaya dirinya mereka, itu orang kafir. Tapi orang Islam ketika jalan-jalan, jangan jauh-jauh, ke Singapura saja, sewaktu di Indonesia pakaiannya luar biasa, masya Allah, nggak lepas dari yang namanya peci, gamis, sarungan lah paling sederhananya. Tapi ketika datang ke Singapura, pakai topi, celana pendek. Kenapa? Menyesuaikan. Loh, mana ciri khas keislaman? Ya, padahal seorang Muslim. Mereka saja orang kafir begitu ke kita. Kita kok malu gitu untuk menampakkan jati diri kita. Ini kan ironis. Para sahabat gak malu menyampaikan kepada Rasul SAW soal orang yang sendalnya bagus, bajunya bagus. Gak malu. Karena memang itu hal yang penting. Makanya Rasul SAW tidak menegur, tidak mengatakan, oh jangan terlalu berlebihan lah. Enggak. Beliau malah memberikan jawaban yang isinya motivasi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ini kan motivasi, dorongan agar kita memang harus seperti itu, jaga kerapihan, ya. Nah. Qala wa fihi 'azimu ismi man ittahama ahadas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum fadlan an jama'atihim nahikum an kibarihim radhiyallahu ta'ala an jami'ihim wan nususu fi tazkiyatihim kathiratun masyhuratun. Kemudian faedah lain dari kata kalimat yang tadi, ya, azimu ismi, ada keterangan soal besarnya dosa orang yang menuduh salah satu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tuduhan yang buruk, tuduhan yang jelek, ya. Salah satu, fadlan an jama'atihim, lebih-lebih kalau semua para sahabat dituduh dengan tuduhan yang buruk, tuduhan yang jelek, apalagi kalau yang kibar dari kalangan sahabatnya, ya. Dan nas-nas di dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu banyak sekali yang isinya rekomendasi, ditujukan secara khusus untuk mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk menuduh, ya, mencela salah satu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena nas-nas yang datang dari Rasulullah, ya, ataupun juga yang terdapat di dalam Al-Quran, itu ada yang sifatnya khusus, person to person dari kalangan sahabat, ada juga yang sifatnya apa? Umum, seperti yang ya mudahnya, contoh sederhananya kita ketahui bersama, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridho kepada mereka umum. Ya, seluruh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, enggak ada alasan bagi kita, ya, untuk menuduh dengan tuduhan yang buruk, mencela, memfitnah, apalagi kalau sampai menganggap ada sahabat yang dusta, waliyadzubillah. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan sekali-kali mencela sahabat-sahabatku. Sekalipun kalian infakkan emas sebesar gunung Uhud, gak bisa menyamai kebaikan mereka. Satu mudnya pun gak akan bisa. Ya. Dan kata para ulama, kesalahan-kesalahan basyariyah, kesalahan-kesalahan sifatnya manusiawi yang dilakukan oleh para sahabat itu tertutupi dengan kebaikan-kebaikannya. Karena jumlah kebaikannya itu jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Kita tidak mengatakan bahwa para sahabat itu maksum, tidak. Ya, jangankan para sahabat, Nabi saja manusia biasa, maka para sahabat pun manusia biasa yang mungkin saja, ya, sebagian atau salah satu dari mereka jatuh dalam kesalahan. Tapi kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka itu terhapus, terkalahkan dengan apa? Kebaikan-kebaikannya. Menemani Nabi saja itu sudah merupakan kebaikan. Menemani Nabi, menjadi sahabat Nabi saja itu sudah merupakan kebaikan, karena Allah memilih mereka untuk itu. Dan para sahabat tidak hanya sekedar jadi sahabat Nabi, ya, amalan mereka luar biasa. Nah, amalan mereka luar biasa, ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla sangat besar. Nah, kemudian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, wa fihi anna ala du'atil khair al-inayata bihusni mazahirihim wa min babi awla al-inayatu bihusni bawatinihim. Faedah terakhir masih dari kalimat yang tadi adalah bahwa para penyeru kebaikan, para penyeru kebaikan hendaknya perhatian soal baiknya penampilan. Hendaknya perhatian soal baiknya apa? Penampilan, ya. Dan tentu yang lebih utama juga adalah memperhatikan baiknya kondisi batin. Nah, jadi lahirnya bagus, batinnya pun demikian, ya. Tidak hanya perhatian soal penampilan, tapi juga selalu memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan batin. Qala wa qawluhu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Berikutnya, dalam hadis tadi dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamala, dan menyukai keindahan. Ada al-jamal, ada al-jamal. Hati-hati, beda maknanya. Ya, kalau al-jamal itu indah, kalau al-jamal apa? Jamal unta, ya. Ada al-jamal, ada ibil. Nah, ada orang namanya Jamal, terus ditanya panjang pendek ini maknya, jawabannya pendek, akhirnya dipanggilnya apa? Ibil, bil-bil, nama lain dari Jamal. Jamal, ibil, sama unta artinya. Jadi enggak mau dipanggil Jamal, akhirnya panggilnya apa? Bil, Bil, Bil. Supaya lebih mungkin lebih tertutupi lah, karena banyak orang yang belum tahu kalau Ibil itu unta juga sebenarnya. Nah, di sini Jamal panjang ya mimnya. Sesungguhnya Allah itu Jamil, indah dan mencintai keindahan. Fihi wasfullahi ta'ala bil jamal. Dalam kalimat ini ada faidah pertama, wasfullah ta'ala bil jamal. Allah disifati dengan al-jamal. Jadi al-jamal termasuk salah satu dari sifat Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, Rasul yang menyebut demikian, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kemudian yang kedua, isbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala. Faidah kedua, di sini ada penetapan soal sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu mempunyai sifat mahabbah. Mahabbah itu artinya kecintaan. Ya. Nah. Kemudian wafihi, dan beda ya antara kecintaan yang menjadi sifat Allah dengan kecintaan yang ada pada diri kita. Ya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jika kita sepakat kalau zat Allah itu enggak sama dengan makhluknya, maka kita juga harus sepakat sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya. Nah, jadi kalau antum ada mungkin sebagian orang yang coba memberi pengaruh, mengapa Allah dikasih sifat begini? Kan ini artinya jelek, ini artinya begini, artinya begitu. Bawa dulu, tarik dulu ke masalah kesepakatan soal apa? Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah sepakat bahwa zat Allah itu tidak sama dengan makhluknya, maka mau tidak mau konsekuensinya sifat-sifat yang ada pada diri Allah juga tidak sama dengan apa? Makhluknya. Ya tapi kan secara makna batin beda. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu gak serupa dengan sesuatu apapun. Seperti soal mahabbah ini. Kalau manusia biasanya ada kecintaan itu karena kecondongan terhadap sesuatu. Karena kecondongan terhadap sesuatu, ya kan? Karena condong kepada sesuatu akhirnya mencintainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mahabbahnya enggak seperti itu, tidak seperti mahabbah yang ada dalam diri kita manusia. Ya. Jadi gak bisa disamakan. Bukan karena dorongan kecondongan kepada sesuatu. Karena biasanya kalau condong kepada sesuatu itu identik dengan tidak adanya keadilan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu adil. Mencintai hamba-hamba. Buktinya Allah beri kasih sayang. Ya. Nah. Allah berikan rahmat. Baik. Qala wa fihi al-hirsu ala fi'li ma yuhibbuhu Allah ta'ala. Faidah yang berikut yang ketiga, ya, al-hirsu ala fi'li ma yuhibbuhu Allah ta'ala. Anjuran untuk bersemangat, bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Allah mencintai keindahan. Maka ya, tuntutannya adalah kita berusaha untuk selalu tampil dengan baik, ya, rapi, bersih. Nah, dan Islam mencintai kebersihan. Baik. Dinun nadhafah, agama kebersihan. Ya, soal BAB, BAK saja kan diatur. Itu menunjukkan bagaimana Islam itu sangat perhatian sekali soal tersebut. Kemudian wafihi ata'abbudu lillahi ta'ala bimuqtadha asma'ihi wa sifatihi. Faidah lainnya adalah dorongan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kandungan nama-nama dan sifat sifatnya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya ibadah. Ya, artinya apa? Ibadah. Karena Allah memiliki sifat al-mahabbah. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Nah itu tadi ya hadis yang ke-26. Selanjutnya kita memasuki hadis ke-27. Qala al-hadithu as-sabi'u wal-ishrun. Hadis ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajul halakan nas fa huwa ahlakahu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza qala ar-rajul halakan nas, kalau ada orang yang mengatakan telah binasa semua manusia, fahuwa ahlakuhum, maka sebenarnya dialah yang paling celaka. Sekali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang mengatakan telah celaka semua manusia, maka sebenarnya dialah yang paling celaka. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Faidah dari hadis ini, qala fihi dhammut tasya'um wa taqnitun nafsi. Di dalam hadis ini ada keterangan tentang tercelaknya anggapan kesialan dan taqnitun nafsi. Taqnitun nafsi itu artinya keputusasaan. Keputusasaan. Jadi jangan sampai menganggap sial dan terbiasa untuk punya anggapan seperti itu ketika dihadapkan pada sesuatu, dan jangan putus asa. Apapun dari keburukan akan tetap ada kesempatan untuk kita bisa memperbaikinya, selama kita masih diberi kesempatan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita jatuh dalam dosa misalnya, jangan kemudian kita anggap bahwa diri kita sudah sial, terus putus asa. Gak mungkin saya menjadi orang yang baik misal. Ini dilarang. Ini tidak boleh, tetap kita bisa memperbaikinya. Nah, qala wa fihi anna al-mutasyaima yahrumu nafsahu wa ghairahu min al-khair. Faidah kedua, orang yang menganggap sial maka dia akan menghalangi dirinya dan orang lain dari kebaikan. Dia akan menghalangi dirinya dan orang lain dari kebaikan. Karena merasa sudah sial, sudah terpuruk lah begitu, ya. Akhirnya enggak semangat lagi untuk melakukan kebaikan. Dan bisa jadi mempengaruhi orang lain dengan hal yang sama. Wah, kamu sudah terlalu banyak dosamu, berat, kamu mau taubat, coba sekarang hitung kamu dosamu berapa. Hitung satu persatu. Kapan kamu punya kesempatan untuk taubat? Menghalangi dirinya dari kebaikan dan menghalangi orang lain dari kebaikan. Ya. Jadi kalau kita merasa diri jelek, merasa terpuruk karena sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan, ya, kewajibannya adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki. Innallaha yabsut yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar wa yabsut yadahu bin-nahar liyatuba musi'al lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah di waktu malam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di waktu siang. Ya. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang taubat dan berusaha memperbaiki diri. Jadi enggak ada istilah sudah terlanjur, sudah terpuruk, sudah basah. Ya sudah basah sekalian. Enggak ada istilah seperti itu. Ya. Masih banyak kesempatan. Allah membuka kesempatan itu. Allah kasih umur kita, itu artinya Allah buka kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Ya. Bersyukur dan gunakan sisa hidup untuk apa? Kembali kepada Allah. Ya. Melakukan ketaatan-ketaatan. Nah. Ya. Kemudian jangan halangi orang lain yang sedang terpuruk dari kebaikan. Sudah terpuruk terus malah dijatuhkan sekalian. Kamu ini sudah jelek, kamu sudah rusak. Berat kamu. Ya. Seperti kata-kata ini kan, halakan nas. Orang itu semuanya sudah rusak. Ayo. Gak ada kebaikannya sama sekali. Ini berbahaya, gak boleh. Ya, hindari yang seperti itu. Wafihi faidah lainnya yang ketiga, al-hadharu min tazkiyatin nafsi. Berhati-hati, waspada dari yang namanya tazkiyat an-nafs. Merekomendasi diri. Ya. Jangan merekomendasi diri, kata Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kamu rekomendasi diri-diri kamu. Allah yang lebih tahu siapa di antara kamu yang bertakwa kepadanya. Jadi jangan sekali-kali kamu katakan, "Lah, manusia semuanya rusak." Kecuali saya. Saya yang paling bagus. Ya. Semuanya calon neraka ini. Ya. Misalnya bahasa lainnya kan begitu, halakan nas, manusia itu binasa. Itu kan sama dengan bahasa oh, ini calon neraka semua ini. Nah. Kata Nabi, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, maka dialah yang paling celaka, dia yang lebih pantas untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi jangan merasa diri paling baik. Enggak boleh mentazkiyah diri. Kalau orang sudah merasa diri paling baik, itu pasti dia akan merendahkan orang lain dan menganggap orang lain itu buruk, jelek. Disinilah mengapa Allah katakan, jangan sekali-kali kalian tuzakku anfusakum. Merekomendasi diri-diri kalian. Ya. Biarkan Allah yang menilai. Gak masalah gak dapat penilaian baik dari manusia. Karena tujuan kita kan bukan itu. Tujuan kita adalah dapat penilaian yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Bahasa para anbiya saat mereka berdakwah kan begitu. Aku gak ingin dapat penilaian dari kalian. Dapat upah, dapat pemberian dari kalian. Tidak. Yang aku harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para anbiya seperti itu bahasanya. Wa fihi anna da'iyal khair la yahqiru juhdan yastati'u taqdimahu walau kana yasiran. Faidah keempat. Bagi penyeru kebaikan, jangan sekali-kali meremehkan kesungguhan yang bisa dilakukannya, walaupun sederhana. Sekali lagi, bagi penyeru kebaikan, jangan sekali-kali meremehkan kesungguhan yang bisa dipersembahkannya, dilakukannya. Walau kana yasiron, walaupun sederhana. Ya. Kalau dai al-khair, penyeru kebaikan, di antara kesungguhannya itu kan mengajak orang kepada kebaikan. Sekalipun sederhana, ya, yang dilakukannya enggak muluk-muluk, jangan pernah meremehkan hal itu. Nah, karena semuanya akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bisanya hanya sekedar ya ngasih buku ke orang-orang supaya dibaca, misalnya bisanya cuma ngasih mushaf, bisanya cuma membelikan kitab hadis untuk orang-orang, itu sudah merupakan kesungguhan yang patut disyukuri karena menyangkut apa? Kebaikan. Ya, menyangkut kebaikan. Yang terpenting itu adalah kita punya andil dalam melakukan kebaikan. Itu yang terpenting. Bukan soal besar dan kecilnya. Ya. Yang terpenting sekali lagi adalah andilnya. Ada andil enggak? Ya. Walaupun sederhana, kalau itu menyangkut kebaikan, menjadi besar. Ya. Karena kebaikan di dalam Islam itu kan akan dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi berapa? 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat banyaknya. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu amalan yang sederhana bisa menghasilkan pahala yang besar. Ini luar biasanya agama Islam. Berbeda dengan agama-agama yang lain, enggak ada seperti itu. Amalan yang sederhana, yang kecil tapi bisa menghasilkan pahala yang besar. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan, walaupun kecil, walaupun sedikit. Ya. Karena itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dan seterusnya. Dan kalau kita melakukan satu kesalahan, itu dicatatnya hanya sebagai satu kesalahan saja. Tidak dilipat gandakan. Masya Allah, ya kan? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita bisa lebih memperbanyak kebaikan daripada kesalahan. Tinggal sejauh mana kesungguhan kita, itu saja. Ya. Kalau soal kesalahan memang enggak ada seorang pun di antara kita yang bisa luput dari itu. Ada saja kesalahan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak, ya, karena setan juga bermain dalam hal ini kan, selalu berupaya untuk kita jatuh dalam kesalahan. Tapi kesalahan itu harus dibalas, ya, harus dibarengi dengan kebaikan yang banyak. Makanya kata Nabi apa? Ya, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan dapat apa? Menghapuskannya. Ini kata Nabi. Ya. Enggak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari kesalahan. Makanya kata Nabi, jangan lakukan kesalahan, tidak. Kata Nabi, tidak seperti itu. Ya. Nabi katakan, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan dapat menghapuskannya. Nah. Kemudian wahadal qawlu madhmumun idza qalahu madhan li nafsihi wa tanaqqusan li ghairihi bi khilafi ma law qalahu min babit tahazzun. Kalimat di atas yang disebutkan dalam hadis, halakan nas, semua manusia telah binasa, ini kalimat yang tercela bila diucapkan dalam rangka memuji diri sendiri dan meremehkan manusia. Ya. Bi khilafi ma law qalahu min babit tahazzun. Ini beda kalau kalimat tadi diucapkan hanya sebatas merasa sedih melihat kondisi manusia. Ya. Kan beda. Kalau bahasa manusia sudah binasa semuanya, itu dalam rangka memuji diri sendiri dan menjelekkan keadaan mereka, ini yang tercela. Ya. Kalau kalimat ini diucapkan hanya sebatas gambaran merasa sedih, ya, melihat kondisi manusia, ini berbeda tentunya. Tidak tercela. Nah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ba'da masaqa hadzal haditsa ma nassu. Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan setelah memafarkan hadis ini, qala wa hadzan nahyu. Wa hadzan nahyu liman qala dzalika ujban bi nafsihi wa tasaghurin nasi. Wartifa'an 'alaihim fa hadza huwa al-haram. Wa hadzan nahyu larangan. Larangan ini larangan dari mengatakan halakan nas. Manusia telah binasa semuanya. Ini ditujukan kepada orang yang mengatakan kata-kata tersebut ujban binafsihi karena merasa bangga diri, merasa bangga terhadap dirinya sendiri, ya, dan menganggap remeh manusia. Wartifa'an 'alaihim serta merasa lebih tinggi kedudukannya daripada manusia. Fahadza huwal haram. Inilah yang diharamkan. Inilah yang diharamkan. Wa amma man qalahu lima yara fi an-nasi min naqsin fi amri dinihim wa qalahu tahazzunan 'alaihim wa 'alad-din fala ba'sa bihi. Adapun kalau mengucapkan kata-kata tadi karena melihat kondisi manusia yang kurang dalam mengerjakan perintah agamanya, ya, melihat kondisi manusia kurang dalam mengerjakan perintah agamanya, bahkan mayoritasnya meninggalkan perintah agamanya, dia mengucapkannya karena merasa sedih atas hal tersebut, ya, didorong oleh kecemburuan terhadap agama, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Hakadza fassarahu al-ulama wa fassaluhu. Seperti inilah para ulama menafsirkan dan merincinya. Wa mimman qalahu min al-a'immatil 'alam Malik ibn Anas wal Khattabi wal Humaidi wal akharun. Di antara para ulama yang mengatakan atau menjelaskan seperti tadi adalah Imam Malik bin Anas, Imam Al-Khattabi, Imam Al-Humaidi dan yang lainnya. Nah, jadi itu ya rinciannya. Tidak secara mutlak memang terlarang. Yang terlarang itu kalau kita mengatakannya karena dorongan bangga diri, kita merasa paling baik, paling tinggi kedudukannya. Adapun kalau kita katakan manusia telah rusak, telah binasa karena memang melihat fakta bahwa keumuman mereka itu sudah meninggalkan perintah agamanya dan kita merasa sedih akan hal itu dan sebagai bentuk kecemburuan kita terhadap agama, maka tidak mengapa. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.